Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih terkait dengan athar Hudzaifah ibn al-Yaman, yakni ucapan beliau, ya ma'asyaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wahai sekalian para qurra, para ulama, para pembaca Al-Quran, istiqomahlah kalian, karena kalian adalah para tokoh yang menjadi rujukan umat, di mana kebaikan kalian merupakan kebaikan umat, dan tergelincirnya kalian merupakan kebinasaan bagi umat. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Jika kalian istiqomah, lurus jalannya, maka sungguh kalian telah mendahului di tempat yang jauh, di depan, menyusul daripada pendahulu-pendahulu kalian dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, tetapi jika kalian justru mengambil jalan ke kanan ataupun ke kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Berkata Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, hadzal athar huwa kattafsir liqaulillahi jalla wa ala. Athar ini seolah-olah merupakan tafsiran bagi firman Allah ta'ala, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, jalan ini. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu kami wasiatkan kalian dengannya agar kalian bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau menggambarkan satu garis, jalan yang lurus tersebut digambar oleh beliau dengan satu garis yang lurus lempang di tanah. Dengan kayu beliau menggambar satu garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian setelah itu beliau menggambar kembali jalan-jalan yang lain di samping kanan dan samping kirinya, jalan-jalan yang lain, ya, yang merupakan anak jalan dari jalan yang pertama tadi, garis yang lempang tadi. Di samping kanan, di samping kirinya ada garis-garis yang lainnya, merupakan cabang dari garis yang pertama. Setelah garis lurus begini, kemudian kanannya begini garis, kirinya juga demikian, kanannya lagi, kirinya. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini yang disebut dengan subul, garis-garis yang banyak tadi, kanan dan kiri dari garis yang pertama, yang lempang. Hadis subul, kata Rasul. Dan tidaklah ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini tadi, melainkan ada syaitan yang mengajak, menyeru kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, jalan Allah azza wajalla. Karenanya Hudzaifah, yang merupakan salah seorang ulama'nya sahabat, menyerukan kepada para qurra agar mereka istiqamah. Istiqamah di atas jalan yang lurus tersebut. Jangan kemudian menyimpang darinya. Agar mereka bisa sampai kepada tujuan, meraih daripada keridhaan Allah azza wajalla. Wa fihi minal fawaid annal qurra humus safwah. Dan di dalam azhar ini terdapat faidah-faidah. Al-Qurra, para pembaca Quran, humus shofwah, mereka adalah shofwah, umat pilihan. Orang-orang atau manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang bersih suci. Wa fi dzalika zaman kana ismul qura yutlaq ala hafazatil Qur'an. Dan pada zaman tersebut sebutan qura itu terpakai kepada para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran disebut qurra, karena kondisi mereka dalam setiap saat, setiap waktu bersanding dengan Al-Quran, membaca dan menghafalkannya. Tidak ada waktu terbuang sia-sia bagi mereka. Waktu-waktu tersebut mereka gunakan untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya dan mempelajari agama. Wa ala talabatil ilm, dan juga terpakai untuk para penuntut ilmu. Rasulullah SAW menyatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam bagi satu kaum yang paling akra, paling banyak ilmunya terkait dengan kitabullah. Yani al-akra al-a'lam di kitabillah jalla wa'ala. Akra di sini adalah yang paling berilmu terhadap kitabullah jalla wa'ala, karena paling banyak membaca kitabullah, maka paling berilmu. Wa idza kana kadzalik fa innal qurra fi kulli zaman humul aqah wa laysu al aqsa qira'atan. Jika demikian, berarti yang disebut dengan al qurra pada setiap zaman, pada setiap masa, adalah yang paling faqih terhadap kitabullah, paling faham terhadap kandungan Al-Qur'an, dan bukan yang paling banyak bacaannya, bukan paling banyak hafalannya, tetapi yang paling faqih terhadap kandungan-kandungan ayat-ayatnya. Dan ini merupakan salah satu penafsiran atau salah satu syarah daripada hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Sebagian ulama menyatakan yang paling banyak hafalannya. Sebagian yang lain yang paling faham terhadap kandungan maknanya. Kenapa? Karena dia terkait dengan akan menjadi imam dalam sholat. Bisa jadi seseorang dia memang hafal Al-Qur'an tetapi dia tidak faqih terhadap ahkam dalam sholat. Ya. Hafal Al-Quran tetapi tidak tahu tentang apa itu sujud tilawah, apa itu sujud sahwi, misalnya. Ya. Di saat dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia tidak tahu harus bagaimana dalam sholatnya. Karena bukan orang faqih. Di saat salah kemudian dibetulkan, dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang yang menjadi imam dalam sholat. Ini butuh kepada kefaqihan. Tidak semata hanya banyak hafalan. Meskipun hafal Al-Quran. Wal qurra humul afqah bi kitabillahi jalla wa ala ya'lamuna hududa ma anzalallahu jalla wa ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan al qurra, mereka adalah al afqah bi kitabillah, yang paling faqih terhadap kitabullah jalla wa ala. Yang mengetahui tentang batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Yang paling mengerti tentang hukum. Qad yakunu fi zaman yakthurul qurra alladhina la ya'lamun. Qurra yakra'una Al-Quran. Wa yakra'una sunnah. ويقرؤون الكتب ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم. Sungguh akan terjadi pada suatu zaman banyak para pembaca Al-Quran yang mereka itu tidak memiliki ilmu. Jadi qurra yang dimaksudkan untuk yang kedua ini bukan lagi qurra dengan makna yang pertama. Qurra pada makna yang pertama adalah al-afqah bi kitabillah. Ya ma'syarul qurra, yakni orang-orang yang faqih terhadap kitabullah, para thalabatul ilm, para ulama'nya. Tetapi nanti akan ada orang-orang yang mereka itu disebut sebagai qurra, para qari, ya. Para pembaca Quran. Tetapi tidak memiliki ilmu dalam masalah agama, la ya'lamu. Qurra yaqra'una Quran, para pembaca Al-Qur'an yang mereka membaca Al-Qur'an. Yaqra'una sunnah, membaca sunnah, hadis-hadis Rasul, dan baca kitab-kitab, tetapi tidak mengetahui tentang agama. Laisa 'indahum 'ilm, mereka tidak memiliki ilmu. Kama ja'a fil Muwatta', sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Muwatta'. Anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan, kaifa bikum idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Bagaimana nasib kalian nanti di saat banyak para pembaca Al-Quran di kalangan kalian dan sedikit fuqohanya. Para pembaca Al-Quran banyak, bahkan Al-Quran dimusabakohkan, diperlombakan. Tetapi orang-orang faqihnya sedikit. Orang-orang yang faqih, faham terhadap kandungan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Hati fitnah azimah yang seperti ini merupakan musibah petaka yang besar. An yakthura al-qurra, an yakthura al-muttali'un, yastadilluna bil-Qur'an, wa yafaduna al-Qur'an, wa yastadilluna bis-sunnah, indahum ilmun bikalamin nas, wa bima fil kutub, lakinnahum laysu bi'ulama fuqaha, fahaula la syak, yuhdithuna fitnah, li'annahum yadurruna bin-nas, idha qalu ma lam ya'lamu. Ini adalah fitnah yang besar. Banyak para pembaca Al-Qur'an, karena pembaca Al-Quran tentunya dianggap orang yang alim, menjadi rujukan umat. Mereka datang bertanya kepada para pembaca Al-Quran ini. Para muttali'un, orang-orang yang suka mentelaah kitab. Di rumahnya mungkin banyak sekali berjejer kitab-kitab. Tidak hanya satu rak buku, berak-rak ya, kitab dijejer napi, autodidak, belajar agama dengan cara dia sendiri, kursus bahasa Arab, bisa sedikit bahasa Arab, kemudian dengan bekal tersebut mentelaah kitab-kitab, kemudian berbicara dengan hasil telaahnya tersebut. Tidak memiliki ilmu, ya. Tidak memiliki tahsil dalam talabul ilm, ya. Tidak mujalasah wala musyafahah amamal alim, tidak pernah duduk di hadapan para ulama, menjadi seorang autodidak. Dia bisa berdalil dengan Al-Quran, bisa, karena dia menghafal Al-Quran. Berdalil dengan sunnah, bisa. Indahum ilm bikalamin nas, dia memiliki ilmu terkait dengan ucapan-ucapan manusia, apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab. Tetapi mereka-mereka ini bukan ulama, bukan fuqaha. Kenapa? Karena tidak matang tahsilnya dalam ilmu. Ilmu ini tidak bisa hanya diambil secara instan. Tidak bisa. Butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh kepada bimbingan-bimbingan para ulama secara langsung. Dan tidak cukup seseorang berbekal pandai berbicara kemudian menjadi seorang dai, ya, diustadkan. Tidak bisa. Harus jelas silsilah dalam belajarnya, kepada siapa dia belajar. Ini inda ahli sunnah, ya. Tidak sembarangan. Inda hizbiyin beda lagi, ya. Mereka asal seseorang sudah bisa sedikit baca kitab, langsung diustadkan, dijadikan, ya, dai. Sedikit punya bekal, langsung bisa ceramah di mana-mana. Tetapi inda ahli sunnah, manhajut talaqqi, ini sangat penting. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan satu kedudukan ilmiah, silsilah belajarnya di mana? Karena dia akan berbicara masalah agama, bukan perkara yang remeh. Maka orang-orang yang seperti ini, laisu bi ulama wala fuqaha, fahaula la syak yuhdithuna fitnah. Maka mereka-mereka ini tidak diragukan akan membawa dan menimbulkan fitnah, musibah. Li'annahum yadurruna binnas idza qalu ma lam ya'lamu. Karena mereka akan menimpakan madarat kepada manusia di saat mereka berbicara pada perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui. Terlanjur sudah diustadkan, terlanjur sudah duduk sebagai seorang yang dianggap alim, ditanya kok tidak tahu, malu. Karena dia bukan alim, bukan faqih. Adapun orang yang alim, orang yang faqih, dia di saat ditanya perkara yang tidak dia ketahui, dia dengan sangat mudah mengatakan wallahu a'lam. Karena tidak tahu ilmunya, selesai, ya. Karena dia alim, faqih, faham terhadap kedudukan ilmu di sisinya, ya. Kedudukan ilmu yang sangat mulia. Tidak kemudian takalluf, ya, memberat-beratkan diri menjawab, yang akhirnya justru terjatuh dalam kesalahan. Na'udzubillah. Wa idza nadhara an-nadhir al-yawm fil ahwal wajada annal qurra' kathuru. Dan jika seseorang memandang pada hari ini, pada kondisi-kondisi saat ini, dia akan dapati bahwasannya Al-Qurra itu begitu sangat banyaknya para pembaca Al-Quran, banyak. Wal fuqaha qallu, sedangkan para fuqaha, orang-orang yang faqih dalam agama, itu sedikit sekali. Al-fuqaha alal haqiqah, al-fuqaha billah jalla wa'ala. Fuqaha yang hakiki, orang-orang yang faqih terhadap Allah jalla wa'ala, bitauhidih, dengan tauhidnya. Al-fuqaha bil halal wal haram, orang-orang yang faqih terkait dengan halal wal haram. Al-fuqaha bis sunnah, para fuqaha, orang-orang yang faqih dalam masalah sunnah, qallu, sedikit sekali jumlah mereka. Bukan tidak ada, tetapi sedikit. Dari yang sedikit-sedikit ini, mereka disaingi dengan begitu banyaknya para qurra dan orang-orang yang berbicara dalam masalah agama dengan ngawur yang luar biasa menjamur. Bicara serampangan terkait masalah agama. Dahulu di masa salaf kita ada seorang ulama yang menangis. Anda lupa siapa namanya. Di saat ditanya kenapa Anda menangis, ya Syekh, dia mengatakan bahwasannya pada hari ini dia melihat musibah yang sangat besar. Adanya orang-orang yang tanpa ilmu berbicara dalam masalah agama. Orang-orang yang tanpa ilmu berbicara dalam masalah agama. Itu musibah yang sangat besar. Itu dalam keadaan jarang di masa tersebut ya. Sehingga disebutkan ada orang yang berbicara masalah agama dengan tanpa ilmu. Menangis. Karena itu musibah. Sebagian mereka menyatakan minal musibah atau minal masyaib, termasuk daripada musibah-musibah, an yustafta fulan, bahwasannya si fulan itu diminta fatwa. Disebutkan nama fulan ini ya, termasuk daripada perkara musibah, bahwasannya si fulan itu diminta fatwa. Belum waktunya untuk berfatwa. Para penuntut ilmu di saat mereka ditanya, mereka hanya sekedar menyampaikan apa yang telah difatwakan oleh para ulama kibar atau apa yang mereka ketahui daripada ilmu-ilmu yang sudah ada dari dirinya. Adapun fatwa terkait dengan masalah-masalah kekinian, tidak berani. Ada masalah perkara yang baru terkait sesuatu hukum yang butuh kepada rujukan fatwa para ulama kibar, maka mereka, ini masalahnya bukan lagi ranah ilmiah, tetapi sudah harus, ini perkara umur nazilah istilahnya, perkara-perkara yang butuh kepada fatwa ulama. Belum ada pembahasannya pada masa-masa sebelumnya, sehingga ini harus diputuskan melalui ijtihadnya para ulama. Tidak serampangan, tidak gegabah dalam memberikan jawaban. Taib. Walidhalika kathuratil aqwal al-gharibah al-ajibah. Dan karenanya banyak sekali pendapat-pendapat nyeleneh yang aneh. Allati nasma'uha, yang kita dengar. Orang ibadah umroh ya, sa'i sambil melantunkan Pancasila, membaca UUD 45, sambil menyanyi ya lal waton ya lal waton. Ini musibah, musibah besar. Wallahu musta'an. Perkara-perkara yang ajib, aneh, nyeleneh. Fa'asbahal yaum as-saghir yasma'ar min qaul. Jadilah pada hari ini as-saghir, orang kecil, dia mendengar lebih dari satu pendapat. Wa kaifa yuwazin? Lantas bagaimana dia bisa menimbang? Kaifa ya'rif anna hadzal ashah? Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa ini yang sahih? Hal kullu ahad indahu minat taqwa wal yaqin ma yataharra fihi shawab? Apakah pada setiap orang memiliki standar ketakwaan dan keyakinan yang dengannya dia bisa memilih mana yang benar. Wala yas'al illa man yasuk bi ilmi wa dini, dan tidak bertanya kecuali orang yang dipercaya ilmu dan agamanya. Hadza qalil, yang seperti ini sedikit. Yakni orang yang memiliki takwa, yang memiliki yakin, yang mumpuni, yang mampu untuk bisa memilih dan memilah mana perkara yang hak, mana yang batil, dan hanya bertanya kepada orang-orang yang dipercaya keilmuannya dan agamanya. Saat ini sedikit sekali. Mungkin hanya, ya tentunya hanya ahlus sunnah saja yang seperti ini, yang memiliki rujukan-rujukan dari para ulama, mendapatkan bimbingan-bimbingan dalam setiap langkah. Lihada idza kathura al-qurra wa lam yastaqimu 'ala al-manhaj lam yastaqimu 'ala muqtada al-'ilm wasta'jalu fa innahu yahduthu min al-mafasid ma Allahu bihi 'alim. Karenanya di saat banyaknya para qurra dan mereka tidak istiqomah di atas manhaj yang benar ini, tidak istiqomah di atas tuntutan ilmu, konsekuensi ilmu, dan mereka istijjal, gegabah, gerusa-gerusu, fa innahu yahduthu minal mafasid mallahu bihi alim, yang demikian itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang hanya Allah yang mengetahui kadar besarnya kerusakan tersebut. Luar biasa. Kerusakan yang tiada tara yang menimpa umat. Segelintir saja umat yang selamat dari malapetaka ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa merujuk kepada ahlul ilm. Banyak orang-orang yang berbicara dalam masalah agama dengan tanpa beban, tanpa rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, berbicara tentang halal dan haram, padahal dia tidak memiliki ilmu. Dan saat ini banyak sekali orang-orang yang menebar berbagai macam pemikiran-pemikiran yang rancu, menyesatkan umat dengan terang-terangan, mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, du'at ila abwaabi jahannam, para penyeru pintu-pintu neraka jahannam. Maka pada kehidupan kita saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dekat dengan orang-orang yang terpercaya agamanya, bergaul dengan orang-orang yang menjaga agamanya, berhati-hati, harus selektif, karena kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Lihada sara min masailil manhaj al-muhimmah fid da'wah an yuqam manhajul ilm as-sahih. Karenanya, karena ini, jadilah termasuk daripada perkara manhaj yang paling penting dalam dakwah untuk ditegakkannya manhajul ilm as-sahih, manhaj ilmu yang benar. Manhaj ilmu yang benar. Jangan sampai kemudian perkara ini tergeser. Karena media sosial saat ini, ya, satu sisi nikmat, tapi dari sisi yang lain termasuk malapetaka. Banyaknya orang-orang yang kemudian tampil dan tampil dan tampil, bisa membuat ini tulisan ataupun sedikit daripada risalah, kemudian dianggap sebagai ustaz. Ini juga musibah. Orang-orang yang belum dikenal, siapa dia? Bagaimana silsilah belajarnya? Dari siapa? tanpa diketahui siapa yang membimbingnya, memutola'ahkannya, memuroja'ahkannya, tiba-tiba langsung disebar. Asatidah hanya sekedar ngelus dada, melihat terjemahan begini, masya Allah, terjemahan seperti ini, ya Allah, ya, ini mau meluruskan ke siapa, orangnya juga tidak dikenal, tiba-tiba sudah di-share kesana kemari. Sepantasnya ada, paling tidak asatidah yang memberikan murojaah fulan, ustadz fulan. Ini perkara yang juga merupakan musibah. Ini kaitannya dengan apa yang ada di kita. Ada punya di luar sana luar biasa, malapetaka yang sangat luar biasa. Kaum muslimin terbiasa dengan mendapatkan konsumsi berbagai macam sumber rujukan yang tidak jelas. Mendapatkan kisah-kisah, ya mungkin dari si kisah-kisahnya bagus isinya dan ada pesan moral yang sangat tinggi memang. Akan tapi kisah tersebut sahihkah? Benarkah kisah tersebut? Kita belum terbiasa dengan hal seperti ini. Yang penting kisahnya bagus, kemudian di akhir sebarkan. Teruskan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sebar. Sudah terpola untuk mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya tidak jelas sumbernya. Ini manhajul ilm. Kita tidak bisa sembarangan seperti ini. Walhamdulillah, dalam masalah ini Ahlu Sunnah masih sangat kokoh bentengnya. Seperti WSI misalnya, WhatsApp Salafi Indonesia, pasti mencantumkan rujukan-rujukan yang jelas. Dan di sana ada para asatidah yang memang membina. Tapi ada sebagian grup-grup, ya, kita melihat kurang dalam masalah memfilter daripada risalah-risalah yang dibuat oleh ikhwan. Ini juga merupakan nasihat tentunya. Kalau dibiarkan menjadi musibah. Manhajul ilm as-sahih, manhaj ilmu yang sahih, yang benar. Li'anna min wasailil bina'al muhimma fid da'wah, sawa'an kana bina'al afrad au bina'al jama'at, an yuqawwa bina'al ilm. Karena termasuk daripada wasilah-wasilah untuk membangun di dalam dakwah, ya, yang paling penting dalam membangun satu dakwah, apakah terkait dengan membangun individu ataukah masyarakat jamaah, itu yang paling inti dan yang paling penting adalah menguatkan bangunan ilmunya. Kullama qawiya bina'ul ilm ala usulih, kullama qawiya bina'ad da'wah wa ta'fir ala nas, sawa'an kanat ta'fir bil fatwa au bil muhadara au bid durus bid dars ila akhiri. Setiap kali kuat bangunan ilmu pada pondasinya, maka setiap kali itu pula akan kuat bangunan dakwah dan akan kuat pula pengaruhnya terhadap manusia. Sama saja apakah pengaruh tersebut terkait dengan fatwa atau dengan muhadhar atau dengan dars dan seterusnya. Amma idza du'ufal ilm wa sara mahzuzan fa inna ta'thir saufa yakunu mahzuzan. Adapun apabila bina ataupun bangunan ilmu tersebut lemah dan goncang, tidak di atas pondasi yang kokoh, tidak memiliki taksil dalam ilmu, maka at-ta'thir pengaruhnya pun juga akan goncang. Wa sayakunu nasina idzin fi amrin marij, dan orang-orang manusia dalam hal ini adalah umat, saat itu akan berada dalam kondisi yang berantakan. Wa aqwal mukhtalifah, mereka berada pada pendapat-pendapat yang beragam. K Kama huwa zahir fi azmina mukhtalifah. Sebagaimana itu tampak pada masa-masa yang bermacam-macam. Berbagai macam masa-masa yang telah lewat. Bal wa ila yaumina hadza. Bahkan sampai masa kita ini. Fi adad min biladil muslimin. Di beberapa bilangan negeri-negeri kaum muslimin. Fahadha yang bagi fil haqiqah ala kulli man talabal ilm an yahris ala istiqamah bima'na hal wasi'. Dihadha, karena ini sepantasnya, pada hakikatnya sepantasnya bagi setiap orang yang menuntut ilmu untuk dia punya hirs, punya semangat di atas istiqamah. Istiqamah dengan maknanya yang luas, al istiqamah fi sulukil manhaj, manhajis salafis salih. Al istiqamah fil amal, al istiqamah fi hifdzil lisan, istiqamah ya fi hifdzil jawarih, dan seterusnya. Istiqamah dengan makna yang luas, istiqamah dalam menjalani manhaj, manhaj salafus salih, istiqamah di dalam beramal, istiqamah di dalam membaca, menjaga daripada lisan, menjaga daripada anggota badan kita. Li'anal abda yunkabu bi falata tilisani, karena seorang hamba bisa saja dia tersungkur disebabkan karena celotehan daripada lisannya. Yunkabu bima yu'ridu fihi an bayyinah, dia bisa tersungkur disebabkan karena apa yang disodorkan kepadanya dari bayyinah. Yaqulu ma la ilma lahu bihi fayu'aqibuhu Allah jalla wa ala, dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun menghukumnya. Na'udzubillah. Jadi perkara agama, sekali lagi, perkara yang besar, perkara yang berat, ya. Qaulan tsaqila, ucapan yang berat, bukan perkara yang remeh, ya. Seseorang kaitannya dengan masalah duniawiyah, jual beli dagang itu ya, dia hanya sekedar berbicara dusta terkait dengan barang dagangannya untuk melariskan, itu saja diancam dengan ancaman yang berat. Padahal itu urusan dunia, urusan dunia, diancam dengan ancaman yang berat. Dia berbicara tidak seperti keadaan dari barangnya, ya. Berat hukumannya, mendapatkan murka Allah, ya. Na'udzubillah. Lantas bagaimana dengan orang yang berbicara ngawur dalam masalah agama? Barang dagangannya itu adalah din, ya. Ini orang-orang yang menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Na'udzubillah. Li'annahu la ya'lam mas'alatan ukhra, fayusbihu fi jahlin baina fatratin wa ukhra. Karena dia tidak mengerti tentang masalah-masalah yang lainnya, sehingga dia berada dalam kejahilan, kebodohan antara satu fatrah, satu waktu dengan waktu yang lain. Sekali lagi, ini disebabkan karena ada muta'asil fil ilm, ya. Tidak kokoh pondasi keilmuannya. Tidak mengerti harus bagaimana dalam belajar. Ada ta'asil, ya. Di dalam belajar ada ta'asil. Yang ta'asil ini butuh kepada kesabaran, bagaimana tidak, ya. Memahami daripada kitab-kitab ulama dari masalah akidah secara runtut, dari perkara-perkara yang paling kecil sampai perkara yang besar, menghafalkan mutun, matan-matan daripada akidah, menghafalkan mutun dalam hadis-hadis Rasulullah, menghafalkan ya berbagai macam mutun-mutun dalam masalah ilmu-ilmu, ya, dari segala macam bidang ilmu fikih, diajarkan kitab-kitab yang ringan, kemudian setelah itu tawasu, kitab-kitab yang lebih berat. Itu ta'asil, sehingga punya gambaran secara umum daripada ilmu agama ini secara keseluruhan, secara global. Kemudian baru masuk menginjak kepada perkara-perkara yang rinci satu persatu. Tidak bisa seseorang kemudian belajar satu perkara secara panjang lebar satu masalah ini, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang lain tanpa mengenal daripada dasar-dasar dalam belajar. Akan menjadi musibah nanti, akan menjadi petaka. Tidak bisa yang demikian. Perkara-perkara yang rumit, yang pelik dalam masalah jual beli, dia coba untuk pelajari sendiri misalnya. Sedangkan perkara masalah toharah saja dia tidak faham. Masalah adab qada'il hajah dia tidak faham. Ahkamul miyah dia tidak faham. Sudah berbicara masalah tersebut yang pelik misalnya. Nah, ini berat. Sesuatu yang berat. Itu butuh kepada takhusus dari para ulama. Ini satu contoh. Jadi memang perkara-perkara seperti ini harus benar-benar difahami. Lihada ihris ya talab ya talibul ilm wa ya ma'asyiral qurra ihrisu ala hadhil wasiyah. Karenanya maka ihris, semangatlah engkau wahai talibul ilm, wahai para qurra, ihrisu ala hadhil wasiyah. Perhatikan dengan benar ya, di dalam memahami wasiat ini. Bil istiqamah fi kulil masail, istiqamah dalam setiap masalah. Istiqamah fi umuril ilm, istiqamah dalam perkara-perkara ilmu. Fi umuril amal, dalam masalah amal. Fi umuril silat li ikhwanikal mu'minin, perkara-perkara untuk menyambung hubungan dengan saudara-saudaramu mu'minin. Fi umuril da'wah, dalam perkara da'wah. Fi umuril amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Wa janib nafsakal hawa, dan jauhi dirimu dari hawa nafsu. Wa alzim nafsaka bil istiqamah, dan teguhkan dirimu dengan istiqamah. Alam adalla alaihi dalil, atas apa yang ditunjukkan oleh dalil. Yakunil amar fil mustaqbal khairan ila khair, sehingga perkaranya pada masa yang akan datang kebaikan di atas kebaikan, kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dan seterusnya. Orang yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya juga sekaligus pula. Man roma ilmu jumlatan dhaba minhu jumlah. Orang yang mengambil ilmu dengan sekaligus, maka akan hilang pula dengan sekaligus. Butuh kepada taksil tadi. Walhamdulillah kita di dalam belajar ya. Dari awal kita mengkaji kitab demi kitab. Walhamdulillah usul salasa, qaidul arba, usul sittah kita selesaikan. Kitab-kitab yang ringan juga mungkin antum pelajari, mulakhas fikhi, kitab-kitab ringan dari kalangan para ulama yang sudah jelas. Bahasanya juga ringan, mudah difahami. Atau kita manhajus salikin misalnya, itu mudah bahasanya. Dan memang demikian metode daripada Ahlussunnah. Metode daripada Ahlussunnah. Ada beberapa ikhwah yang minta, "Ustaz, tolong dibacakan kitab Syiar Alamin Nubala." Nah, itu antum paham apa tidak itu kitab apa, kemudian bahasanya tentang apa? Ya. Ada yang minta seperti itu. Tidak paham. Apa yang dia butuhkan saja tidak paham. Kenapa? Memang ikhwah ya, butuh kepada bimbingan. Syiar Alamin Nubala ini kitab biografi para ulama. Ya karena mungkin sering ya dinukil ya. Ini dalam Syiar Alamin Nubala begini, berkata Fulan bin Fulan ulama ya, Qala Abdurrahman ibn Mahdi kada, misalnya berkata seperti ini diterjemahkan, rujukannya Syiar Alamin Nubala. Wah, kitab ini kayaknya jos ini, top ini. Minta ke ustaz saja dibacakan. Itu kitab 25 jilid. Satu jilidnya lebih tebal daripada kitab As-Sa'di itu. Itu satu jilidnya. Mau dibaca butuh berapa tahun selesainya. Dan itu kitab terkait dengan biografi ya, biografi para ulama. Syiar A'lamin Nubala judulnya. Yakni syiar itu jamak daripada sirah, biografi. A'lam yakni orang-orang yang alim. An-Nubala, yakni orang-orang yang cerdas. Biografinya para ulama yang cerdas, alim. Ya. Di sana mau mencari biografinya siapa saja, al-muhim para ulama yang hidup sebelum Adz-Dzahabi, ya pasti akan ada di sana. Karena memang di situ disebutkan nama-nama para ulama biografinya. Nah, yang sedang kita butuhkan adalah kitab-kitab masalah akidah, kitab-kitab masalah ahkam fikhiyah yang ringan. Ini yang kita butuhkan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita membutuhkannya untuk kita amalkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebetulnya masih ada tersisa sedikit lagi. Atau kita tambahkan sedikit, tidak apa-apa ya. Ditambahkan lagi, ini sebetulnya tinggal sedikit sekali. Bas, insyaallah kita cukupkan saja. Walaupun sedikit, semoga masih ada usia untuk melanjutkannya pada kesempatan yang lain.